Secara umur mereka lebih tua dari saya. Masalah darah, jelas-jelas mereka keturunan sultan. Sultan. Makanya jadi sultan. Saya keturunan Nabi Adam. Mereka mau datang bersama kita. Saya duduk. Tadi di Sultan Kecerebonan saya duduk. Gak berani minum, takut gak sopan. Akhirnya Sultan bilang, kenapa gak minum? Minum. Baru saya minum. Takutnya nanti Sultan belum minum, saya minum duluan. Tiba-tiba dikasih, pantang tau. Masya Allah, tabarakallah. Ustaz Somad, saya keturunan yang ke-9, kata Sultan Kecerebonan. Dulu, kakek moyang kami dulu memilih antara dua. Pilih jabatan kekuasaan menjadi sultan tapi menjilat Belanda, atau turun bersama masyarakat melawan Belanda. Akhirnya Sultan Kecerebonan turun bersama masyarakat melawan Belanda. Apa hukuman yang dia terima? Dipenjara di Batavia. Dari Batavia, dipenjara. Rupanya kalau di Batavia, Batavia Jakarta sekarang, bagi masyarakat Cirebon, dari Cirebon ke Batavia itu tidak ada apa-apanya. Dekat itu bagi mereka. Soalnya aja naik mobil tadi malam lama. Masyarakat Cirebon, masyarakat pejuang, dekat itu Batavia. Mereka datang ke Batavia ingin menyelamatkan Sultan. Tapi akhirnya Sultan dibuang oleh Belanda, diasingkan. Nun ke Benteng Victoria di Ambon. Apa maknanya? Bagi mereka tak ada guna jabatan kekuasaan kalau masih menjadi penjilat Belanda. Takbir. Hari ini mereka meninggalkan masyarakat, meninggalkan anak keturunan, meninggalkan istana. Abdul Somad datang ke negeri pejuang ini tepat pada bulan Agustus 2019. Allah Ta'ala mau menunjukkan, hai Abdul Somad, sultan aja dipenjara di... Itu maksudnya. Selesai nanti pulang, apalah yang bisa kami ambil dari tausiah ceramah Ustaz Somad ini? 4. Yang pertama, profesionalisme. Yang kedua, ibadah. Yang ketiga, berbagi sedekah pada orang lain. Cita-cita jangan cuma perut kenyang sendiri. Yang keempat, akhlakul karimah. Kenapa Ustaz kalau ceramah pakai angka-angka? Biar supaya mudah ingat. Ibu-ibu yang paling ingat, bapak-bapak mudah ingat. Mahasiswa biar supaya terstruktur. Intel-intel biar mudah nyata kelakuan. Baik, ada pertanyaan. Karena maghrib kita jam 5.49. Rupanya saya ceramah sudah lewat 10 menit dari janji kita 60 menit. Maukah bapak ibu memaafkan saya? Kalau sampai ada bapak ibu tidak mau maafkan saya mesti cari bapak ibu di padang mahsyar. Bayangkan, belum tentu ketemu. Bapak ibu di surga, Jannatul Firdaus. Pas saya masuk ke dalam surga, saya lihat cuma saya sendiri. Loh, orang-orang Cirebon di mana? VVIP. Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah tanah wakaf dipindahkan ke tempat lain? Ada tanah wakaf di kota Kufah, Irak. Tapi tanah wakaf ini dekat pasar, sehingga tidak lagi khusyuk orang sholat di situ. Akhirnya pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, dipindahkanlah tanah wakaf ini ke pinggir kota yang lebih nyaman untuk tempat ibadah. Itu dalil boleh memindahkan tanah wakaf, tapi nilainya ke atas bukan ke bawah. Jadi kalau nilainya ke atas, di tengah kota harganya sudah meningkat 5 juta, dipindahkan ke tempat lain yang lebih sempit, lebih murah, maka tidak boleh. Tapi kalau nilainya lebih lebar, lebih luas, lebih manfaat, maka boleh. Masalah wakaf sudah diatur di Indonesia, Badan Wakaf Indonesia BWI, dan dompet du'afa juga mengelola wakaf. Dan bapak-bapak KUA itu bertindak sebagai pengurus surat wakaf. Makanya ibu-ibu nanti kalau bapaknya pergi ke KUA jangan nangis. Mereka bukan ngurus surat nikah. Mereka sedang ngurus surat wakaf. Bapak berwakaf, ibu nerima wakaf. Nanti Pak KUA jadi saksinya. Saya wakafkan tanah saya ini 2 hektar untuk pembangunan masjid dan panti asuhan tunai. Sah. Sehingga surat yang sudah dicap itu namanya akta ikrar wakaf. Tidak lagi ada sengketa antara yang berwakaf dengan yang menerima wakaf. Karena sekarang banyak sengketa. Dulu bapaknya berwakaf. Karena waktu itu tanahnya murah. Tempat jin buan cucu. Semeter 50 ribu, 50 perak. Tapi ternyata setelah didirikan mall, harga tanah 5 juta. Anaknya mengambil tanah itu lagi. Ini tanah kakek kami. Tidak, ini tanah wakaf. Mana suratnya? Surat enggak ada. Dulu lisan, lisan enggak laku. Ditarik lagi. Akhirnya menjadi konflik. Makanya Kementerian Agama ada namanya akta ikrar wakaf. Wakaf itu mesti 4 ada unsur. Orang yang berwakaf, orang yang menerima wakaf, benda yang diwakafkan, dan ada ijab dan qabul. Makanya sedekah di kotak masjid tidak disebut wakaf. Karena tidak ada 4 itu. Kita tidak pernah akad sama kotak masjid. Hai kotak masjid, aku berikan wakaf. Kotak masjidnya nyaut. Aku terima. Bagaimana hukumnya uang zakat fitrah dimasukkan untuk kas masjid? Zakat fitrah itu untuk 8 asnaf. Katanya zakat fitrah untuk fakir miskin aja, Pak Ustaz. Buka kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu Syekh Wahbah Zuhaili. Zakat fitrah asnafnya ada 8. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Ternyata fakir miskin sudah dapat, fakir sudah, miskin sudah, mu'allaf sudah, amil sudah, mereka kenyang besoknya, padi melimpah ruah sampai ada 20 ton, mereka sudah cukup makan, maka dimasukkan ke masjid. Maka 4 mazhab paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali mengatakan asnaf zakat hanya fisabilillah. Fisabilillah untuk perang, beli tank, beli rudal, beli baju besi, beli kuda untuk perang fisabilillah. Masjid tidak masuk fisabilillah menurut 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kalau ada ustaz yang mengatakan masjid masuk fisabilillah, dia ambil pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi yang dikutip oleh Syekh Atiyah Saqar dalam Fatawa Al-Azhar. Kata beliau, semua jalan mengagungkan agama Allah masuk fisabilillah. Makanya mahasiswa masuk fisabilillah. Setuju? Mahasiswa-mahasiswa Malaysia itu dapat zakat dari kerajaan. Masuknya dari mana? Fisabilillah. Rumah-rumah kos untuk mahasiswa supaya bisa dia kuliah gratis, supaya bisa dapat dari mana? Dari fisabilillah, dari zakat. Tapi dengan syarat, jangan sampai jatah fakir miskin termakan. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bernilai amal soleh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم أنزل الرحمة والسلامة والبركة على هذه الجماعة